bisa ilmu itu digunakan di dalam yang baik. Yasta'milu alat ad-din lid-dunya atau yasta'milu digunakan alat ad-din sebagai alat dalam bentuk agama lid-dunya untuk mendapatkan dunia. Yastabhiru bihujatillahi ala kitabuhu sehingga ditampilkan, yastabhir akan ditampilkan ilmu itu bihujatillah dengan dalil-dalil dari Allah, tetapi ala kitabuhu justru dipakai untuk membantah kitab Allah. Jadi ini amini ala ibadah yang dipakai ilmu tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah guna membantah hamba-hamba Allah. Ini kemungkinannya. Au munqadan li ahli al-haqqi la basirata lahu fi ihya'i atau bisa juga ilmu itu munqadan li ahli al-haqq mengikuti ahli al-haqq tetapi la basirata lahu fi ihya'i tidak ada basirah, tidak ada kemampuan untuk memahami. Basirah itu mata hati, kalau basar mata kepala. Jadi bisa juga ilmu itu diambil dari ahlul haq tetapi tidak ada kemampuan untuk melihat jalan guna ihya untuk menghidupkan ilmu itu dalam bentuk amalan. Akibatnya yaqtadihu syakku fi qalbihi akan yaqtadih akan selalu dikotori asyak kebimbangan fi qalbi di dalam hatinya awali arudin min syubhatin awal perjumpaan penghadangan arif penghadangan yang dalam bentuk syubhat. Setiap ada syubhat maka dengan mudah yaktabihu syak fi qalbi akan dengan mudah akan tergores keraguan di dalam hatinya. Gampang sekali digoyang oleh syubhat karena memang dia menuntut ilmu itu tidak dengan cara yang benar, tidak dengan niat yang benar. Dia menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia sehingga gampang sekali digoyang oleh syubhat. Dan tahukah kalian apa itu syubhat? Syubhat itu kesamar-samaran, kesamar-samaran batas antara baik dan buruk, kesamar-samaran batas antara al-haq dan batin, kesamar-samaran batas antara bid'ah dan sunnah, kesamar-samaran batas antara syirik dan tauhid. Nah ini syubhat namanya. Ini yang diingatkan oleh Nabi. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustaqimah. Yang halal itu bayyin jelas. tidak bayin, jelas. Tetapi di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram, katanya. Maka barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, sungguh dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Wa man ittaqa min asy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, sungguh dia telah membersihkan dirinya dan telah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga keselamatan agamanya. Kapan munculnya syubhat? Ketika syahwat menguasai diri seseorang. Ketika syahwat membangkitkan nafsu atau membangkitkan ambisi untuk mencapai sesuatu. Tetapi sesuatu itu haram. Karena ambisi, akhirnya nafsu itu mengajarkan, mengilhamkan kepada dia mencari peluang dan penghalalan terhadap apa yang haram itu. Ini hawa. Nah, sehingga yang sesungguhnya semula perkara itu adalah jelas sebagai perkara yang haram, tetapi karena gangguan nafsu tadi, kemudian jadilah kaku seolah-olah halal, dan akhirnya karena memang kecenderungannya ingin meraihnya, jadilah dianggap halal adalah. Dan ini makin jelas kok. Itu bahayanya syubhat. Menginginkan bid'ah tetapi agama melarang untuk kita meraih untuk berbuat bid'ah, tapi karena dorongan syahwat, yaitu dorongan ambisi, tanyanya menurut akalnya ini masa ini kita katakan bid'ah. Kayaknya enggak. Tapi ya bagaimana? Tidak. Keterangan-keterangan menyatakan beda. Diputar-putar-putar-putar yang semua jelas ini beda. Akhirnya jadi abu-abu antara beda dan sunnah. Allah mabud Allah jelas sunnah. Enggak jelas ini kok. Jadi ini bukan beda. Minimal dia akan katakan, oh ini perkara khilafiyah. Akhirnya diambillah. Itu sumbernya syubhat. Sumbernya syubhat dari rusaknya hati. Rusaknya mata hati. Rusaknya basura. Rusaknya mata hati dari apa? Dari rusaknya niat. Rusaknya niat karena diganggu oleh syahwat itu. Dan kalau disebutkan syahwat dalam agama, bukan hanya dalam perkara saja. Syahwat segala perkara termasuk seks, dari perkara-perkara dunia yang kalau diterjemahkan mungkin lebih tepat kepada ambisi, keinginan yang kuat itu yang menimbulkan syubhat. Ya. Yang kemarin jelas karena syubhat, karena syahwat akhirnya menjadi syubhat. Ah, sekarang enggak kan. Padahal kemarin jelas. Ya. Nah, begitu perkembangan hati manusia, maka hati dengan niat menuntut ilmu dari salah niat, yaitu menuntut ilmu agama, niat yang tidak berguna. Begitu diingatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu akan terjadi syak fi qalbi, di hatinya, di awali aridin min syubhah, di perjumpaan pertama daripada syubhat, karena hatinya lemah. Lada waladaka, akhirnya karena syubhat lada waladaka, tidak ini tidak itu. Tawakkuf itu blok non blok, nah, atau apa? Abstain, nah, abstain. Padahal sebenarnya dengan hujjah akan jelas. Dengan semangat istibaul haq, maka dengan penjelasan ilmu jelas, akan jelas segala permasalahan itu. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulla syai' hatta al-khara'ah." Rasulullah SAW mengajari kita segala sesuatu, sampai pun perkara buang air besar. Jadi agama ini yang dikatakan oleh Allah apa di dalam Al-Quran, ma taratna fil kitabi min syaih, ma farratna fil kitabi min syaih, kami tidak tinggalkan dalam kitab ini segala sesuatu pun. Sudah tuntas penjelasan tentang al-haq wal batil, at-tauhid wa syirik, al-bid'ah wa sunnah, al-tayyibat wal khabithat, tayyibat yang baik-baik, wal khabithat yang jelek-jelek, tuntas. Kalau seandainya orang dengan ikhlas merujuk kepada kitab sunnah, tidak ada syubhat. Ya. Tidak ada sikap yang apa itu tawakkuf selama-lamanya. Orang boleh tawakkuf kalau untuk sementara. Sementara dalam proses mencari kejelasan ilmunya, permasalahannya, dalil-dalilnya, semuanya pelajari-pelajari. Sampai proses berikutnya yaitu mengambil mauqif sahih, sikap yang benar dalam segala permasalahan. Ya, jadi tawakkuf itu ya boleh kalau dalam proses apa mempelajari permasalahan itu dari sisi dalil. Tetapi kalau munafiqin bagaimana? Mujadzabina baina dalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, kata Allah. Mujadzabin yaitu tidak mempunyai kejelasan, tidak ke sana, tidak ke sana. atau ingin diterima oleh semua golongan. Ya, berdiri di atas semua golongan. Nah, ini sikap munafik yang terus-menerus begitu. Karena memang tidak ingin diajari permasalahan itu berjalan, tapi ingin semuanya. Nah, itu syahwat itu. Dikatakan la yadri aynal haqqu. Orang yang demikian ini la yadri aynal haqq. Selama-lamanya dia tidak akan tahu mana itu kebenaran. Karena memang tidak ingin kebenaran. Beda antara orang yang tidak tahu kebenaran. Kalau belum tahu, yang belum tahu, tak berhubung. Ini tidak tahu kebenaran. Tapi kalau tidak ingin kebenaran, nah ini selama-lamanya dia terhindering oleh ketidakinginannya itu dari al-haq. Inqala akhta'a. Kalau kemudian dia mengeluarkan pernyataan salah. Wa in akhta'a, dan kalau salah, lam yadri, tidak tahu kalau dirinya salah. Ya. Mashhubun bima la yudra haqiqatuh. Masyuk terlipit dia lima layudra hakikatu, dengan perkara yang tidak diketahui hakikatnya. Jadi serba tidak jelas. Ya, bahwa fitnatun limanit tutina bes, inilah yang namanya fitnah. Fitnah yang akan menjadi musibah bagi orang yang terkena fitnah itu. Yaitu apa? Tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Padahal agama mengajarkan apa? Furqan. Padahal kalau bertakwa kepada Allah, Allah janjikan apa? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Furqan itu artinya garis pemisah yang tegak jelas antara al-haq dari al-batil, antara al-sunnah dari al-bid'ah, antara al-zalim dari al-adil, antara al-khabithat wat-thayyibat, al-halal wal-haram, dan semua perkara-perkara agama itu. Itu namanya Furqan, garis pemisah jelas. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, insya Allah akan berikan bagian Furqan. Itu karena memang inginnya dunia. Ya, melalui atau membonceng pada agama. Akhirnya tidak jelas semuanya. Wa inna minal khairi kullihi man arrafahu Allahu dinah. Dan sungguhnya adalah merupakan kebaikan. Kebaikan yang total. Seluruh kebaikan akan ada pada orang itu ialah siapa yang arrafahullahu dina, yang Allah ajari dia, yang Allah beri dia pengertian tentang agamanya. Wa kafa bil mar'i jahlan alla ya'rifa dina, dan cukup seorang itu dikatakan jahil kalau dia tidak mengerti tentang agamanya. tadi, pengertian antara al-jahil dan alim, al-alim, al-jahil yaitu yang tidak mengerti agamanya, tidak mengerti batas halal haram, tidak mengerti batas bid'ah sunnah, tidak mengerti batas tauhid syirik, tidak mengerti antara batas al-adil abdalim, tidak mengerti batas al-halal wal haram. Al-injah, walaupun dia profesor, doktor dan selanjutnya. Yang prinsip saya bilang, kalau orang itu tidak mengerti tentang agamanya, awam kampus dengan awam kampung sama. Ya? Kalau awam tentang agama, tidak mengerti tentang agama, sama. Yang awam di kampus ataupun yang awam di kampung, kalau tidak mengerti agama, sama-sama jahil. Ya. Al-alim orang yang mengerti tentang agamanya, siapapun dia, kalau dia mengerti tentang agamanya, maka dia adalah orang yang alim. Au manhumun bil ladzati salatul qiyadi lis syahawati, maka dikatakan termasuk orang yang uftutin, orang yang terkena fitnah, ialah orang yang manhumun bil ladzat, yang selalu berkesimpung terus-menerus diikuti oleh selera untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan dunia. Orang ini digambarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu salatul qiyadi lis syahawat, selalu diikuti oleh belenggu-belenggu syahwat. Au mughran bi jam'il amwali wal iddikhari, atau orang ini tertipu, mughran, tertipu bi jam'il amwal, dengan mengumpulkan harta, wal iddikhar, dan menumpuk-numpuk harta. Walaysa min du'atiddin, dan yang demikian itu laysa min du'atiddin, orang-orang yang demikian itu tidaklah dan tidak akan menjadi du'atiddin, orang yang berdakwah kepada agama kalau pikirannya itu terus. Aqrabu syabahan bil an'amis sa'imah, orang yang demikian bil an'amis sa'imah, orang yang demikian ini aqrab, lebih dekat syabahan, keserupaannya dengan binatang-binatang ternak. Kadzalika yamutu al-ilmu bi mauti hamili, demikianlah ilmu itu akan mati ketika pembawa ilmu yang sebenarnya telah mati, yaitu ini adalah seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersabda, inna allaha la yaqbidul ilma, di fitnah ke-12 ini, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad, Allah tidaklah mengambil ilmu intiza'an, dicabut begitu saja dari hamba-hamba Allah, tetapi walakin yaqbidul ilma, Allah akan mengambil ilmu yuqabbil ulama dengan dimatikannya para ulama hatta idza lam yabqa aliman, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, orang pun akan mengangkat para pemimpin-pemimpin yang juhal, yang jahil. Fasu ibu kemudian ditanya tentang perkara agama, fa'astau bighairi ilmin, maka dia pun berfatwa tanpa ilmu. Wabi riwayatin dalam riwayat lain disebutkan, fayaktina dua ilmin, mereka berfatwa dengan akalnya, yaitu tanpa ilmu. Wadallu wa'adallu, sehingga mereka sesat dan menyesat tanpa merujuk kepada dalil Alkitab Sunnah, mencam para salafus salih. الأرض من قائم لله بحجة. قال سيدنا علي اللهم لا اللهم بلى بكم لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. إذا كان قسم لا تخلو إذا كان قسم الأرض بني tidak akan kosong, min qa'imin lillahi bihujjah, dari orang yang menegakkan hujjah Allah. Karena apa? Karena dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta yatiya amrullah wa hum dalil. Tidak akan hilang dari umat ini ta'ifah, sekelompok dari umatku, min ummati, yang selalu zahirina 'alal haq, selalu menampilkan, memenangkan al-haq. La yadurruhum, tidak akan merugikan mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisih mereka, wa hum kadzalik, hatta ya'ti amrullah, sehingga datang yang keputusan Allah, wa hum kadzalik, dan mereka tetap dalam keadaan zahirina ala memenangkan al-haq. Yaitu kapan? Menjelang hari kiamat akan bertiup dari arah Yaman angin. Diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angin itu bertiup dari arah Yaman ke seluruh dunia. Angin itu lembut selembut sutra, wangi seperti wangi minyak wangi. siapa yang di hatinya ada iman, walaupun iman itu sebiji debu. Sebiji debu kan tidak bisa dilihat oleh mata. Mata telanjang tidak bisa melihat sebiji debu. Yang sekecil-kecilnya iman, siapa yang ada di dalam hatinya iman, walaupun sekecil-kecil iman, bila disentuh oleh angin, mati. Mati semua. Sehingga ahli iman di dunia ini mati semua. Dan itulah saat hilangnya dari muka bumi ini, takilah kelompok yang dohimina Allah dan selalu menampilkan Allah itu. Sampai di bumi ini, setelah itu diangkat Al-Quran ke langit di malam hari, sehingga orang bangun di pagi hari, mushaf-mushaf Quran itu kosong dari tulisan. Kitab-kitab yang di situ tertulis ayat-ayat Quran kosong pada bagian ayat yang tertulis pada ini. Sehingga dari bumi yang di bumi tidak ada lagi Al-Quran telah diangkat kembali. Sampai-sampai tidak ada lagi setelah itu di bumi orang yang mengucapkan lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, tidak ada yang kenal. Pada mereka itulah terjadinya hari kiamat. Kalau sudah bertiupnya angin dari yang memberi, habis dari muka bumi ini, orang-orang yang menegakkan hujjah dari yang datang dari Allah dan Rasul itu, لِأَلَّا تَبْطُلَ حُجَّةُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ. Allah tidak mengosongkan bumi dari hujjah Allah, dari orang yang qaim bi hujjatillah. Allah tidak mengosongkan bumi dari orang-orang yang menegakkan dalil-dalil Allah, ilmu dari Allah dan Rasulnya itu. Di Allah agar jangan tabatulah, jangan menjadi batil, jangan digugurkan hujjah-hujjah Allah, dalil-dalil kebenaran yang Allah berikan kepada kita, dan tidak gugur segala keterangan Allah. Dan ulaika humul aqalluna adada. Mereka yang terus menegakkan hujjah Allah yang Allah lahirkan di bumi ini untuk menegakkan hujjah Allah itu Al-Kitab wa Sunnah, mereka itulah aqalluna adada, orang-orang yang sedikit jumlahnya. Al-a'zamuna 'indallahi qadran. Tetapi orang-orang itu adalah a'zamun, orang-orang besar di sisi Allah qadran mulainya. Bihim yadfa'ullahu 'an hujajihi, dengan perantara mereka lah Allah membela hujjah-hujjahnya, Allah membela Al-Quran Sunnah. Hatta yu'adduha ila nubara'ihim, sampai kemudian yu'adduha diwariskan kepada generasi selanjutnya yang dari orang-orang pilihan. Wa yazra'uha fi qulubi asbahihim, sampai di tangan ilmu itu oleh mereka ini di asbahihim, di hati orang-orang yang semisal mereka. Jadi yang generasi selanjutnya terus begitu. Hajama bihimul ilmu ala haqiqatil amri. Dikatakan oleh beliau bahwa Allah menjadikan mereka ilmu yang ada pada mereka itu untuk melawan segala perkara. Ala haqiqatul amri, apa hakikat segala sesuatu. Ilmu itu menjadi hujjah, menerangkan hakikat segala perkara melalui ahli ilmu, orang-orang yang berilmu ini tadi di segala zaman. Fastalanu mastaw'ara minhu al-mutrafun, sehingga mereka menjadi sebab untuk lunaknya, lembutnya perkara-perkara yang istawa'ara minhu al-mutrafun, yang dianggap sebagai perkara yang kasar oleh al-mutrafun, oleh orang-orang yang sombong. Wa'anisu bimastawhasa minhul jahilun, dan mereka menjadi mereka itu bergaul dengan akrab perkara-perkara istawhasa, dianggap ngeri oleh al-jahilun, oleh orang-orang yang jahil. Sahibul dunia biabdani arwahuha muhallaqatun bil mandaril a'la. Badan-badan mereka, ahlul ilmi ini, sahibul dunia, menempel pada dunia. Tetapi arwahuha, ruhnya, muhallaqatun bil mandaril a'la, terkait pada al-mandaril a'la, pemandangan yang lebih tinggi, yaitu akhirat. Ulaika khulafa'ullahi fi biladihi wa du'atuhu ila dinihi. Mereka yang bukan milah diistilahkan dalam riwayat khulafa'ullah. Khulafa'ullah yang sebenarnya lebih tepat khulafa'ur rusul, dalam riwayat yang sahih. Sebab istilah khulafa'ullah ini istilah yang syadah. Yang gantung yang benar khulafa'ur rusul, yaitu hadis Nabi menyatakan apa? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Khulafa artinya wakil-wakil, penerus daripada musuh para rasul di biladih, di mungkin. Wa du'atuhu ila dinih, dan mereka itulah du'at yang berdakwah kepada agama Allah, ila dinih, kepada agama Allah. Nah, mereka ini yang dipilih oleh Allah di setiap generasi sampai berkurniaan dari zaman itu nanti, dan dari mereka ini pun tidak akan kosong, selalu ada. Tapi jumlahnya disebutkan oleh beliau al-aqalluna adadan, ulaika humul aqalluna adadan. Mereka itu adalah orang yang sedikit jumlahnya. Ya, mereka selalu mewariskan dengan amanah, dengan kepastian ilmu itu kepada generasi selanjutnya, turun temurun sampai Allah tentukan kematian seluruh ahli iman dari muka bumi. Ha, syauqan ila ru'yatihim. Ha, yakni keluhan. Betapa rindunya syaukan, betapa rindunya aku untuk melihat orang-orang yang demikian ini. Bila ru'yatihim. Wa astaghfirullah li wa laka. Iza syi'ta faqum. Dan aku minta ampunan kepada Allah untukku dan untukmu bila kamu mau. Maka berdirilah, artinya berdiri dari majlis dan kemudian pergi. Begitu wasiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang ilmu. Dimana beliau mengingatkan paling tidak di sini perkara-perkara penting ialah pertama betapa tingginya kemuliaan ilmu agama, tidak bisa diganti dengan harta dan dengan dunia dan segalanya. Kedua, hati-hati. Ya, hati-hati dari hati. Intinya dalam menuntut ilmu. Orang menjadi rusak dalam menuntut ilmu agama. Justru menuntut ilmu agama menjadi rusak. Hidupnya menjadi rusak, akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, karena niat yang keliru di dalam menuntut ilmu. Hanya dari hati. Nah, kapan rusaknya orang itu dalam menuntut ilmu agama ini? Dengan ilmu agama itu menjadi rusak kapan? Yaitu ketika dia menginginkan dunia daripada ilmu agama itu. Apakah menginginkan harta ataukah menginginkan atau menganangkan untuk mendapatkan kepentingan dunia, dan ini terus mengancam. Banyak orang yang dari awalnya sudah niat untuk dunia menuntut ilmu, sehingga terus ke sana tidak mendapatkan barokah apa-apa dari ilmu. Banyak orang pula dari awalnya ikhlas untuk Allah menuntut ilmu, ketika di tengah jalan melenceng untuk mencari dunia, dan itu semua dari perkara takwa, maka untuk menjaga, sudah kita bahas dalam pembahasan risalah tabukiyah, sudah kita bahas. tugas untuk menjaga jalan kita menuju kepada kebenaran itu ialah dengan at-taqwa, supaya niat itu jangan melenceng. Taqwa. Ketiga, dari perkara yang diingatkan oleh beliau ialah hati-hati munculnya para pengekor dunia yang membonceng kepada agama. Ya, mereka merusak dan merusak melalui apa? Keterangan-keterangan dari mulut mereka tentang agama yang ternyata merusakkan umat dengan itu. Dan yang keempat, Allah dan Rasulnya telah memastikan bahwa akan terus lahir di dunia ini ahli ilmu, orang-orang yang membawa misi ilmu agama ini benar-benar sampai Allah memastikan mereka semua dan kaum ini semua di akhir zaman nanti. Ya, kita masuk kepada wasiat berikutnya. Wasiatu Sufyan ats-Tsauri. Wasiat dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri. Beliau adalah imam dari kalangan tabi'it tabi'in. Dan beliau banyak memberikan keterangan-keterangan tentang hadis, fikih terhadap hadis, sehingga telah ditinggalkan di dunia ini fikih-fikih dari para imam-imam besar. Yang menulis mazhab beliau tidak ada dari para murid-muridnya, tidak seperti murid-murid Imam Malik yang menulis ilmu beliau, tidak seperti murid-murid Imam Syafi'i yang menulis ilmu beliau, tidak seperti murid-murid Hambali Imam Ahmad bin Hanbal yang menulis ilmu-ilmu beliau. Sedangkan Tsauri tidak meninggalkan satu kitab pun. Beliau memang sangat ketat menjaga ilmu dari hafalan. Dia menyampaikan ilmu dari hafalan. Beliau tidak memberi kesempatan muridnya untuk menyandarkan diri pada catatan. Dan diusir oleh beliau dari muridnya yang mencatat. Karena beliau tidak mau menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak mampu menghafal ilmu. Majlis beliau selalu dibuka dengan tes hafalan ilmu yang disampaikannya sebelumnya. Mungkin karena inilah tidak ada dari murid beliau yang mencatat ilmu beliau. Tetapi riwayat-riwayat fikih beliau tersebar di dalam sekian banyak kitab-kitab para ulama sepeninggal beliau. Ini Sufyan ats-Tsauri. Kita lihat wasiat beliau ila Abbas bin Abbas al-Khawwaf al-Arsufi. Kataba Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, bahwa Sufyan ats-Tsauri menulis surat kepada ila Abbad bin Abbad al-Khawwaf rahimahullah. Fa'al, beliau menyatakan dalam surat itu, setelah memulai suratnya dengan basmalah dan dengan tahmid, salawat dan salam untuk Nabi, amma ba'du, adapun sesudah itu, wa innaka fi zaman, sungguh engkau ini di satu masa, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam yata'awaduna ayyutrikuhu, zaman yang para sahabat nabi dulu dia ta'awudun, bertawud, minta perlindungan kepada Allah, ayyudriku, untuk jangan sampai menjumpai zaman seperti ini. Itu zamannya sekianlah tahun, 1300 tahun yang lalu. Ya bagaimana zaman ini? Zaman kita ini hidup ada ruang juga. Di zaman Sufyan ats-Tsauri, beliau menyatakan bahwa para sahabat Nabi selalu minta perlindungan kepada Allah untuk jangan menemui atau berjumpa atau dipanjangkan umurnya sampai zaman kita ini, yaitu zaman Sufyan ats-Tsauri. Walahum minal ilmi ma laysa lana, mereka para sahabat Nabi itu punya ilmu yang tidak kita punya. Walahum minal qadami ma laysa lana, dan mereka mempunyai kaki-kaki yang berpijak dengan kokoh, yang tidak sejenis kaki-kaki kita. Fakaifa bina, bagaimana kita? Mereka yang punya ilmu yang lebih tinggi daripada kita, mereka punya kemampuan berpendirian yang lebih kokoh dari kita, itu minta perlindungan kepada Allah untuk jangan dipanjangkan umurnya sampai zaman kita ini, yaitu zaman beliau. Pakai Fatimah, lalu bagaimana pula kita ini? Kata Sufyan, hina adraknahu, ketika ternyata kita mendapati, yakni kita, umur kita sampai di zaman seperti ini, kita dapati dalam keadaan kita ini illatu ilmin, sedikit ilmu, waqillatu sabrin, kesabarannya juga sedikit, waqillatu a'wanin 'alal khair, dan sedikit orang yang mau membantu kita kepada kebaikan, wa fasadin minan nas, dan rusaknya manusia, wa kadarin minad dunya, dan kotornya keruhnya dunia. Halal haram sudah sedikit kembali karena keruh. Fa'alaika bil amri Allah. Oleh karena itu kata beliau, hendaknya kamu berpegang dengan al-amri Allah dengan apa yang ditinggalkan di generasi pertama itu. Wattamassuki bihi, dan wajib kamu berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh mereka. Wa alaika bil khumuli, hendaknya engkau lebih mengutamakan al khumul, ketidakpopuleran. Khumul itu kondisi di mana orang tidak menghiraukan. Itu lebih bagus bagimu. Fa inna hadza zamanul khumul, karena inilah masa di mana orang sebaiknya dan yang beruntung di zaman ini ialah yang tidak terkenal. Khumul tidak terkenal, tidak punya popularitas. Zaman ini orang yang betul-betul enteng tanggung jawabnya ialah yang tidak mempunyai popularitas. Wa alaika bil uzlati, dan hendaknya engkau lebih mengutamakan uzlah. Uzlah pengasingan diri. Uzlah itu ada dua macam diterangkan oleh Al-Imam Al-Khattabi di dalam kitab beliau Al-Uzlah. Ada Al-Uzlah Mutlaqah, ada Al-Uzlah Muqayyadah. Uzlah Mutlaqah itu pengasingan diri secara mutlak, di gunung-gunung tidak mau ketemu orang karena takut imannya itu rusak ketika bergaul dengan orang.